الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعد علينا ببركته وأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيفة العباد صحيفة 12 صحيفة 12 sampai makalah Al-Hadiyatu wa Isrunahil 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makalah Al-Hadiyatu kang kaping siji wa Isrunalan 20 utawa selikur makalah nasihat yang ke-21 iku an Ali radhiyallahu anhu saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah amin. Ngendikane Sayyidina Ali, kunna indallahi khairan nas wa kunna indan nafsi syarrin nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Ngendikane Sayyidina Ali, dadiyo jadilah kalian di hadapan Allah itu menjadi sebaik-baik manusia, dan ketika di hadapan diri kalian sendiri introspeksi menilai dirinya sendiri itu syarrun nas, luweh olo-olone menungso. Dan ketika wa'in dan nas, dan ketika berkumpul di hadapan manusia, jadilah rojulun minan nas, laki-laki seperti yang lain. Kun ono sapa sira indallahi ing dalem ngarsane Allah iku khairun nasi, luweh bagus-baguse menungso. Artine kudu cari perhatian teng Gusti Allah. Pingin paling sae badai. Wa kun lan ono sapa sira indan nafsi ing dalem ngarepe awak dhewe sira. Dadi iku sarren nasi, luweh ala-alane menungso. Ketika menilai dirinya sendiri, nilailah dengan seburuk-buruk manusia. Ini ben gak kena penyakit ujub. Wadzalika ta'i mengkono-mengkono qaulu Ali iku kama pola kaya oleh ngendika sapa Sayyidi Syekh gustine para syekh rupane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu binujake sinten Allah sirahu ing sirine Syekh Abdul Qadir. Ini persis sekali ngendikane Syekh Abdul Qadir, yang ini juga dikutip oleh Imam Ghazali yang ditulis di dalam kitabnya sing ade ngaos Malang Seloso, kitab napa Bidayatul Hidayah. Wis mari pernah kita baca. Isine kurang lebih ngaten ngendikane Syekh Abdul Qadir. Idza laqita ing dalam nalikane tetemu sapa sira ahad dan ing wong suwiji minan nasi saking menungso, ketika kamu bertemu dengan seseorang dari para manusia atau orang lain, ro'aita mongko ningalono sapa sira utawa ningali atau nikotake sapa sira ningali al-fadla ing keutamaan lahu maring ahad, al-fadla ing keutamaan lahu maring ahad, alaika ngalahake ing atase sira, alaika ngalahake ing atase sira. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kalian melihat orang lain, maka lihatlah dengan pandangan keutamaan orang lain tersebut dibanding kalian. Wa taqulu lan ucap sapa sira asa ayyakuna, asa menawa-menawa ayyakuna yen to ono sapa ahad ono iku indallahi ing dalem ngarsane Allah iku khairon luweh bagus minni tinimbang saking ingsun. Kiki cah kae derajate ning Allah luweh dhuwur, warfa alam luweh luhur apane darajatan darajate. Jadi setiap melihat orang selalu dilihat kelebihan orang tersebut, sehingga kita ini menjadi orang yang tawadduk, orang yang andab asor kalau punya pandangan seperti ini. Fa ingga namung kolamun ono sopo ahad ono iku sohiron, bocah cilik, kok kita melihat anak kecil, Kulta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki sawir iku lam ya'so durung maksiat sapa sawir lam ya'so durung maksiat sapa sawir Allaha ing Gusti Allah wa ana utawi ingsun iku qad asaitu teman-teman wis maksiat sapa ingsun Fala syakka mongkora ono mamang iku maujud Annahu setuhune sawir Iku khairun luweh bagus Minni tinimbang sangking ingsun Terusane ngedikane Syekh Bukhari diparingi contoh ketika melihat anak kecil itu kita beranggapan oh arek cilik iki berarti urung maksiat akeh ning Gusti Allah. Aku iki luweh tuwek berarti maksiatku luweh akeh. Berarti bocah cilik iki luweh suci timbangane aku. Ngeten iki. Dadi ketika kita pandangannya seperti ini maka kita itu satu terhindar dari ujub, yang kedua jadi orang yang tawaduk, yang keempat jelas terjauhkan dari pemeluncuan utawa buli. Pertes buli ya. Usaha ini lagi gempar ini gara-gara dua sifat ujub, jadi bully, ngeremeh nih orang lain. Jadi terus niki contoh lek ketemu orang cilik. Terus niki wahingka nalan lamun ono sobo ahad atau orang lain tersebut, wahingka nalan lamun ono sobo ahad ono iku kabiron, wong kang luweh gedi, weh tuwo, ono iku kabiron, wong kang luweh gedi atau luweh tuwo. Kulta ngucap sapa sira hadza taiki ki kabir iku qad abada teman-teman wis ngibadah sapa kabir Allaha ing Gusti Allah ngibadahi qobli ing garem sak durungi ingsun. Jadi nek delok tiyang sepuh enek wong sepuh nggih ada yang tetap menghormati. Masih misalnya neng sepuro atau pikun, katanya tetap kita menghormati. Orang ini ibadahnya lebih lama daripada kita. Artinya, ya tetap harus kita hormati. Di samping orang sepuh ni, gue panggil ya, lek masur ya, lek sampai uanen, berarti ini wajib dihormati. Katanya ya, masih orang kudu ni dulur atau wong tua atau guru, tapi wong tua uanen ni pun jane sebaiknya, selayaknya untuk dihormati. Mati pun rien pun kita baca bagaimana kisahnya Sayyidina Ali ya ketika mau ngapa moh nyalip wong sing wis sepuh ketika sholat jamaah sholat subuh ternyata bahasa nengar masjid wong sepuh gak mlebu masjid tapi langsung terus tiba-tiba wong sepuh niku Nasrani tapi buktinya nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku sampai rukuknya ditahan begitu lama. Malah tadi belum lebar nesui ini menahan punggungnya Rasulullah SAW supaya tidak bisa yang tidak tetap ruku esowi ruku ini. Tiba-tiba gara-gara Sayyidina Ali ajengi nyalip wong tuwe, kok suwi men melaku deh wong tuwe ini. Sayyidina Ali kesusu-susu. Buat nanti kita baca ya. Nah, dulu, ya. Jadi artinya Allah mendukung ketika kita menghormati orang tua bahkan di kasus Sayyidina Ali itu orang Nasrani. Lompo malih wong muslim. Wa ingkana selanjutnya ngendikane Syekh Abdul Qadir, wa ingkana lamun ono sapa ahad orang lain tersebut, wa ingkana lamun ono sapa ahad ono iku aliman wong kang ngalim. Kulta ngucap sapa sira hadza utai gigi alim iku ato iku uhtiya. Iku uktia wis den paringi sapa alim den paringi ma ing perkara lam aba lagho kang durung tumeka sapa ingsun lam aba lagho kang durung tumeka sapa ingsun wana lalan mekoleh sapa alim mekoleh mendapatkan ma ing perkara lam anal kang durung mekoleh sapa ingsun walima walimalan Wa alima lan ngawruhi sapa alim. Wa alima lan ngawruhi sapa alim. Ngawruhi ma ing perkara jahil tu kang bodho sapa ingsun. Jahil tu kang bodho sapa ingsun. Wa huwa utawi alim iku ya'mal, iku ya'malu agawe sapa alim. Agawe to ngamal sapa alim, ngamali bi ilmihi kelawan ilmune alim. Bi ilmihi kelawan ilmune alim. Bahkan ketika melihat orang alim ya tentu kita harus menghormati, karena orang alim ini orang yang telah oleh Allah berikan sesuatu prestasi ataupun keilmuan yang kita belum sampai kepada tingkatan itu. Mereka juga mendapatkan sesuatu atau ilmu yang kita belum mendapatkan. Mereka tahu tentang sesuatu yang kita tidak tahu, dan mereka beramal dengan ilmunya. Jadi banyak sekali alasan untuk kita menghormati orang alim. Enggak usah, wah alim tapi anu taik paling jere dicurigai korupsi apa-apa skandal wis ade enggak usah ningali ngoten iku ne. Wa ingka nalan lamun ono, wa ingka nalan lamun ono sapa ahad atau orang lain tersebut iku jahilan wong kang bodho. Iku jahilan wong kang bodho. Kulta kulta ngucap sapa sira hadza taiki ki jahil iku aso maksiat sapa jahil. Iku aso maksiat sapa jahil Allah ing Gusti Allah. Maksiate teng Gusti Allah wau bijahlin kelawan sebab bodho. Bijahlin kelawan sebab bodho. Wa ana utawi ingsun, wa ana ta ingsun iku asaituhu. Wa ana ta ingsun iku asaituhu maksiat sapa ingsun. Wa ana ta ingsun iku asaituhu maksiat sapa ingsun. Maksiat bi ilmin kelawan nganggo ilmu. Bi ilmin kelawan nganggo ilmu. Wala adri lan ora weruh atau ora ngerti sapa ingsun. Wala adri lan orang ngerti sapa ingsun bima kelawan sebab apa. Bima kelawan sebab apa yuhtamu den pungkasi. Yuhtamu den pungkasi atau diakhiri hidup kita. Yuhtamu den pungkasi sapa li ingsun. Sapa li ingsun au bima utawa kelawan apa. Au bima utawa kelawan apa yuhtamu den pungkasi. Yuhtamu den pungkasi sapa lahu jahil. Sapa lahu jahil titik. Dan ketika melihat orang bodoh niku awake juga akan menghormati atau tidak meremehkan. Krona dhewe ndeloke niku wah wong bodho niku lek cara maksiat ya sebab gara-gara orang ngerti. Dan karena orang ngerti maka dimaafkan. Krono gak ngerti. Lah sedangkan dhewe maksiat ngangge ilmu atau dengan setelah diberikan ilmu oleh Allah, dan itu jauh lebih membuat Allah bendu. Wis ngerti tapi cek nglakoni, cek ditabrak. Dan kita tidak tahu kita nanti berakhir usia kita ini dengan keadaan gimana. Opongku gek-gek bahasa wis tuwe, ae dhewe moro-moro dadi goblok apa pikun. Terus gak ngerti moro-moro sing bodho niku moro-moro dadi ngalim. Jadi gak ngerti akhirnya nanti gimana. Kulo niku tidak perlu kita meremehkan bahkan ke orang bodoh. Nggih niki kanca-kanca lek angel maknane ini teng napa teng pupu krono sampean kok nggo meja. Sampean maknane teng napa master kok napa. Kulo niku gak usah mepet-mepet. Mboten nggih. Rada mundur ben iso rada selonjor ngeten. Dadi gak usah mepet-mepet. Jadi maknane teng keramik mboten napa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan aja ngentut nggih. Aja ngentut timburine. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya wa ingkana lamun ono sapa ahad Wa ing kana lan lamun ana sapa ahad, ana iku kafiron wong kang kafir. Ana iku kafiron wong kang kafir. Kulta mongko ngucap sapa sira, ngucap ning atimu, ngucap la adri, ora ngerti sapa ingsun. Asa menawa ayya salama ing yen to manjing Islam sapa kafir. Wayuh tamu lan den pungkasi sapa lahu kafir. Den pungkasi bi khairil amali kelawan bagus-baguse amal. Bi khairil amali kelawan luih baguse amal. Wa asa lan menawa-menawa an akfura ing yen to kufur sapa ingsun. Wayuh tamu lan den pungkasi sapa ing sapa li ingsun. Wayuh tamu lan den pungkasi sapa li ingsun dipungkasi bisu il amali kelawan ala-ala ning amal. Bisu il amali kelawan ala-ala ning amal. Alif ha artine napa? Intaha wis tutup apa ngendikane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan ngendikane Syekh Abdul Qadir paling contoh, bahkan ketika kita melihat orang yang kafir, orang kafir itu wong sing mengingkari kebenaran, mengingkari Allah dan Rasulnya, niku ade tetap menghormati karena ade mikire ngeten. Ya menawa-menawa wong kafir niku besok hari dia bisa masuk Islam, sedangkan saya moro-moro besok hari mungkin saja menjadi kafir. Dan kita tidak tahu orang kafir tersebut bisa saja dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita gara-gara ada kemungkinan besok hari kita juga bisa kafir, ada kemungkinan juga kita berakhir dengan su'ul khotimah. Mulane iku gak enek alasan untuk kita tidak menghormati orang lain, untuk tidak tawadhu, untuk ujub itu tidak ada. Wapun lan ono sobo siro, niki ngedikane Sayyidina Ali terusane sing ketiga. Wapun lan ono sobo siro indan nasi dalam ngarsane menungso, ngarpe menungso atau sandinge menungso. Indan nasi dalam sandinge menungso atau ngarpe menungso di hadapan manusia. Iku rojulan wong lanang minan nasi saking menungso. Minan nasi saking menungso. Nanti kon saya dalih ketika yang pertama, ketika di hadapan Allah kita harus jadi orang yang terbaik. Wol ge. Kun indallah khairun nas. Aku kudu paling apik ning di hadapan Allah. Pencitraan hanya untuk Allah. Wakun indan nafsi syarrun nas. Wakun indan nafsi syarrun nas. Syarrun nas. Ketika kita menilai diri sendiri, kita menilai diri kita ini adalah orang yang rendah. Dan ketika kita di hadapan manusia, jadilah kita ini orang yang biasa-biasa saja. Semen muroti kemriku. Lan iku rojulan minan nas niki maksudnya dadi wong lanang sing kaya wong lanang umume. Ya gak usah macak nuwelongso, gak usah macak glamor utawa napa aneh-aneh lah, gak usah macak glamor terlalu wah, mboten usah pula macak suworo ning arepe menungso macak melas, mboten usah, biasa mawon kaya lumrahe, kaya lumrahe wong liya. Kenapa kok ngoten? Fa innallaha. Jadi maksudnya rojulan minan nas niku adalah menjadi orang yang biasa-biasa saja, tampilnya biasa-biasa saja, gak usah macak sing sawer kaya wong top-topo ya mboten usah, biasa-biasa saja. Fa innallaha monggo sune Gusti Allah iku yakruhu geting utawa sengit gak seneng, iku yakruhu geting utawa sengit sapa Allah ayyaro ing yen to ningali sapa Allah ningali abadahu ing kawone Allah ningali mutamayyizan hale bedani, mutamayyizan hale bedani an ghairihi saking liyane abdu, an ghairihi saking liyane abdu. Dengan dikakne Gusti Allah niku kama fil hadisi, kama kaya keterangan fil hadisi kang ketutur ing dalam hadis titik. Karena di hadis banyak diceritakan Allah niku boten seneng nggih, boten remen lek kawulane niku beda kambeh liyane. Sampeyan maca top-topo atau maca sing sawerem lah misalnya, niku boten remen Gusti Allah. Utawa sampeyan kebalikannya, maca numpulong so nemen. Kau yang macam mana tu so? Yang kau kelambi ni, jadi kelambi biasa yang duwe. Tapi sing sama gawe kelambi ni kelambi sing wis jebol jebol misalnya. Niki macam nolong so. Utawa macam terlalu wah ni pun buatan saya. Terlalu wah ni umumnya sak koncoan, apa jenenge? Sak koncoan arek pondok ni umumnya kelambian biasa yang kelambian. Kau usah sing macam sing so warm serem lah misalnya. Maksudnya ngerti niku, maksudnya maca oh biasa ngawur. Biasa kaya umume liyane. Wa kana lan ono sapa ba'duhum sebagiane ulama iku ya da'u padha donga sapa ba'duhum bi hadzal du'a'i kelawan iki-iki doa. Sebagian ulama donga niki, Allahumma ij'alni saburan waj'alni syakuran waj'alni fi 'aini sawiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Allahumma tugasnya Allah ijalni mugi-mugi ndadosaken tuan ing ingsun dadekake saburon wong kang akeh sabare wajalni lan ndadosaken tuan ing ingsun syakuron wong kang akeh syukure wajalni lan mugi ndadosaken tuan ing ingsun fi aini ing dalem pandangan ingsun fi aini ing dalem pandangan ingsun iku saghiron wong kang cilik wa fi ayunin nasi lan ing dalem pandangane menungso atau mandang menungso wa fi ayunin nasi lan ing dalem mandang menungso kabiron ing gedhi titik. Para ulama itu bahkan sampai doanya seperti ini, Allahumma ij'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang sabar, sangat sabar. Waj'alni syakuran, orang yang sangat bersyukur. Dan waj'alni fi aini saghiran. Ya Allah, jadikanlah aku ketika melihat diriku sendiri ini orang yang kecil atau mengkecilkan diriku sendiri. Wa fi ayunin nasi kabiran. Dan ketika aku melihat orang lain, jadikanlah pandanganku ini besar untuk orang lain. Pasti mulia nih tentang orang lain. Ben gak ngremeh. Wal maqalah hasaniyata hasaniyatu hasanah kang kaping 22. Hasaniyata wa isruna kang kaping 22 iku kilaten ngendikake apa uhiyatil maringi wahyu sapa Allah Gusti Allah taala wa luhur sinten Allah uhiya paring wahyu. Sebetulnya. Uhiya paring wahyu sapa Allah Gusti Allah taala mahluhur sinten Allah paring wahyu ila Uzair maring nabi Uzair annabi kang dadi nabi alaihi salam alaihi muga-muga tetep ing atase Uzair assalamu alaikum keselamatan amin. Kala nabi Uzair niki enten sing sapa nabi Uzair nabi sing nate sing niki ngapunten Al-Qur'an niki disebutkan niku lho teng akhir-akhir Al-Baqarah niku den critane enek seorang pemuda ketika melewati kota yang kota itu runtuh entah habis perang atau apa, terus bergumam di hatinya, "Beh, opo iso Allah balik ning urip kota yang sudah mati ini?" Terus akhirnya pemuda itu dibuat mati oleh Allah atau mati suri oleh Allah selama 100 tahun. Teng akhir-akhir Al-Baqarah niku. Aukal ladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusiha. Ini kalau nggih, qala ana tuhi di hilal ba'da mautiha ila al-akhiri ila ayah al-ayah. Artinya niki Nabi Uzair sing orang Yahudi menganggap ini anak Tuhan krono sampai mati 100 tahun terus tangi takoki Uzair. Wahai Uzair, awakmu turu selama apa? Dijawab yang sedino ataupun sedinten Gusti utawa sedinten setengah Gusti ogah awakmu wis turu mi'ata amin 100 tahun. Delok napa keledaimu sing mbok tumpai kendaraanmu wis dadi belulang-belulang. Saya delok belulang-belulang kuwi tak balekne dadi keledaine. Anu, dadi keledaine langsung di depan mata Nabi Uzair. Niku teng beteng sing akhirnya didokumentasikan di dalam Al-Qur'an. Niku Al-Baqarah akhir nuk auqal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha ila al-ayah. Niki Nabi Uzair. Nabi Uzair diparingi wahyu kali Gusti Allah. Faqala monggo ngendika sinten Allah azza wa jal, ya Uzair, he Uzair, idza adnabta ing dalem nalikane gawe dosa sapa sira dzamban ing dosa sawiron kang cilik falatan dur mongko aja ningali sapa sira ila sawirihi maring cilike dosa ila sawirihi maring cilike dosa ayi dalika dzambi tegese maring tegese mengkono-mengkono dosa lek awakmu nglakoni dosa cilik maksiat cilik aja mbok delok dosane. Akhirnya awakmu ngenteng nih, ah meh dosa cilik digawe wuduhe rontok. Aja ngoten, aja delok niku nih. Tapi wangdur lan ningalono sapa sira ilaman maring sapa. Adzanabta gawe dosa sapa sira. Adzanabta gawe dosa sapa sira lahu maring man. Tapi lihatlah kepada siapa kamu itu bermaksiat atau durhaka. Kepada siapa? Kepada Allah. Padahal Allah itu Allahu Akbar yang selalu harus diakbarkan atau diprioritaskan. Wa idza asaba kalane dalem nalikane ngenani ing sira. Ing dalem nalikane ngenani ing sira apa khairun? Apa khairun kebagusan? Yasirun kang gedhe ketika kamu dapat berbuat baik kecil. Fala tanggur mongko aja ningali sapa sira ila sihorihi maring cilike khair ila sihorihi maring cilike khair kanggo kita kan kanggo kita wong yo gak usah rame aidzalikal khairi tegese mengkono-mengkono kebagusan aidzalikal khairi tegese maring mengkono-mengkono kebagusan lek awakmu iso nglakoni apik aja ndelok api sing cilik sahite aja ngremehne teng barang tersebut. Wang dur lan ningalana sapa sira ilaman maring sapa? Ilaman maring sapa? Rozako kakang paring rezeki sapa man ing sira? Rozako kakang paring rezeki sapa man ing sira? Aiman tegese sapa utawa zat sapa kang sako kang mekake sapa man zalikal khairu ing mengkono-mengkono kebagusan ilaika maring sira lihatlah yang memberi jangan lihat pemberiannya walaupun sedikit wa idza asaba kalane dalem nalikane ngenani ing sira apa baliyatun bilahi cobaan apa baliyatun bilahi utawa cobaan fala tashkuni mongko aja madulake sapa sira ing ingsun mongko aja madul ake sapa sira ing ingsun madulne ila khalqi maring makhluk ingsun ila khalqi maring makhluk ingsun kamala asku kaya oleh ora madul kamala asku kan kaya oleh ora madulake sapa ingsun ing sira ila malaikati maring pira-pira malaikat ingsun idza so'adat ing dalem nalikane munggah ilaya maring ingsun idza so'adat ing dalem nalikane munggah ilaya maring ingsun apa masawi ka pira-pira cacat utawa catetan cacat sira apa masawi ka pira-pira catetan cacat utawa catetan ala sira lek awakmu oleh cobaan teko Gusti Allah aja mbok wadulne cobaan kuwi teng menungsa utawa teng makhluke Allah kaya dene Allah juga tidak pernah memadulkan catatan amal buruk kita kepada para malaikat Allah Krono wingi pun dibahas Allah niku salah satu sunnatullah niku napa? Sunnatullah napa? Nyimpen rahasia. Ayo yubika kese piro-piro cacat siro kolang dika sapa Imam Ibnu Uyainah man utawi sampeyan wong iku sakta wadul-wadul sapa man linasi maring menungso wa qalbuhu utawi atine man wa qalbuhu utawi atine man iku sabiron iku sabiron wong kang sabar radin tur kang rido bil qodai kelawan qodho lam yakun mongko ora ono sapa man ora ono iku jazan termasuk gersulo orang-orangnya iku jazan gersulo tapi ngendikane Syekh Uyainah barang siapa yang mulutnya napa namine wadul-wadul curhat-curhat tapi hatinya ridho dan hatinya sabar maka orang tersebut tidak termasuk gersulo. Nyapa ngoten fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam mengkostune jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten jeneng Nabi ranten jeneng Nabi nggih juga pernah seperti itu kala ngendika sinten jeneng Nabi ajitu nemu sapa kula ajituni nemu sapa ingsun ing awak ingsun ya Jibrilu he malaikat Jibril ajituni nemu sapa ingsun ing awak ingsun ya Jibril iku maghmuman wong kang susah wa ajiduni lan nemu sapa ingsun ing awak ingsun iku makruban wong kang prihatin utawa rupek jawaban ngendikane jeneng dewau jawaban hale dadi jawab jawaban li suali jibril maring pitakone malaikat jibril anhu saking jeneng nabi fi marodin ing dalem fi marodi mautihi ing dalem gerah kang dadosaken sedone jeneng nabi fi marodi mautihi ing dalem gerah kang dadosaken sedone jeneng nabi rupane pertanyaan kaifa tajiduka kaifa alaykaya apa tajiduka nemu sinten jenengan ing awak jenengan. Ketika malaikat Jibril pernah menanyakan kabar Rasulullah SAW ketika gerah, yang gerah itu menjadi gerah terakhir atau wafatnya jeneng Nabi, niku jeneng Nabi sempat pernah ngendika ngeten iki. Haji itu nih, bagaimana kabar jenengan? Kabarku susah. Aku dan rupek atau sumpek. Walaupun ini akhirnya nanti terjawab ketika pas jeneng Nabi sakaratul maut ya. Ternyata susahin jeneng Nabi itu bukan tentang dirinya sendiri, tapi susahnya tentang siapa? Tentang umatnya. Umati ngoten. Jeneng Nabi jeneng siko. Umatku. Artinya sangat mengkhawatirkan umatnya. Awal makalah asal usul dari Surah Al-Baqarah. Bismillah. Mudah-mudahan kita berkati wasan adalah salah-salah Allah.